Ini kisah cerita kebiasaan kita kalau masuk di bulan puasa. Sahur bersama keluarga, oh betapa sangat indahnya. Namun mereka yang jomblo sahurnya sendirian aja. Dia pun tidur lagi, lupa ngaji dan juga sholat subuh. Kesiangan terlambat, pergi pun langsung lupa gak mandi. Di bulan Ramadan, bulan rahmat penuh ampunan. Jangan engkau males-malesan agar disayang Tuhanku. Pahalanya pun di bulan ini berlipat ganda. Jangan pernah kau sia-siakan, perbanyak amalku. Tilawah baca Quran untuk mengisi Ramadan. Walau lapar dan haus dia tahan. Dia pun istirahat saat zuhur, tertidur sampai maghrib. Alasan katanya orang puasa tidurnya berpahala. Di bulan Ramadan, bulan rahmat penuh ampunan. Jangan engkau males-malesan agar disayang Tuhanmu. Pahalanya pun di bulan ini berlipat ganda. Jangan pernah kau sia-siakan, perbanyak amal. Sia-siakan, perbanyak amal, yuk. Ini bulan Ramadan, bulan rahmat penuh ampunan. Jangan engkau males-malesan agar disayang Tuhanmu. Terdapat satu malam